Iya, gelang ayah. Coba goyangnya mana? Sedut ya. Sedut-sedut lagi ya. Iya, baik dikasih sesuatu buat tenang semuanya. Perawan Kalimantan. Terima kasih. Ada satu tempat.